bagai embun pagi menyirami hati ini. Begitu sejuknya ku rasa, hilang duka berganti bahagia. Sedih mengenang nama dan cinta. Dalam jurang pemisah. Siapa yang melarang dia? dari jauh aku memandangmu, lewat semua mata hatiku. Dari jauh aku mengagumimu, lewat semua kisah tentang dirimu. Dari jauh sayangmu untukku. Ku lepas pandang ke langit-langit yang biru. Awan hitam berarat menutupi. Sudah hitamkah cinta yang dahulu putih. Masih adakah harapan?